Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan dari min muskilat syabab, di antara problematika para remaja. Dan di sini muallif akan menyebutkan beberapa asbab, sebab-sebab yang bisa menjadikan para remaja kita, pemuda kita berpaling dari siratal mustaqim. Ya. Sebab sudah dibahas ada 3 jenis kelompok para remaja, para pemuda. Ada pemuda yang lurus agamanya, istiqomah, kokoh di atas Islam wa sunnah. Ada juga di antara mereka pemuda yang menyimpang dari siratal mustaqim, terbawa oleh arus badai fitnah, terhempas ke dalam kesesatan dan penyimpangan. Dan ada pula pemuda yang mutaraddid, dia terombang-ambing antara kebaikan dan kejelekan. Kemana kekuatan yang menarik pemuda tersebut, maka dia akan terbawa kepada mana yang lebih kuat. Jika di sini barakallahu fikum al-muallif menyebutkan bahwasanya asbab inhiraf, sebab-sebab yang memalingkan para remaja, dan beberapa masyakilus syabab itu kasiratun wa mutanawiyah, cukup banyak dan cukup beragam. Kenapa? Perkara-perkara yang bisa memalingkan, problem-problem remaja itu cukup banyak dan beragam, karena para remaja, para pemuda itu fi marhalatis syabab, pada posisi sedang menempuh tingkatan menginjak usia dewasa. Iya. Sedang berkembang dari usia masa kecil masuk pada usia perkembangan, yaitu masuk pada masa remaja. Iya. Masa muda mulai tumbuh, baik secara fisik mulai ada perubahan, ya, secara fisik sudah mulai ada perubahan. Artinya secara fisik bukan lagi disebut anak-anak, sehingga sudah tidak kekanak-kanakan. Dikatakan dewasa, dia juga masih belum tua, sehingga dalam masa transisi. Belum dikatakan orang tua, tapi juga bukan dikatakan anak kecil atau bayi. Tapi dikatakan masa masih apa? Muda. Sehingga secara fisik mulai ada perkembangan. Masa sedang berkembangan secara fisik. Mulai tumbuh dan muncul tanda-tanda balig bagi wanita ketika sudah mulai, kapan bayar? Haid. Nah, kalau sudah haid, yang tadinya belum ada perubahan-perubahan pada jasadnya, mulai muncul perubahan-perubahan pada jasadnya. Demikian pula bagi seorang laki-laki. anak laki-laki mulai tumbuh, berkembang, masuk kepada masa muda, mulai balik, manakala sudah mulai bermimpi. Mulailah dia masuk ke dalam masa perkembangan, masa muda, masa remaja. Mulai Allah Ta'ala wajibkan kewajiban. Sehingga perubahan pada fisik pun mulai muncul. Ya, mulai muncul pada fisiknya. Demikian pula, sebagaimana ada perubahan pada fisiknya, barakallahu fikum, demikian pula secara al-fikri. Perkembangan pola berfikir juga mulai apa? Berubah. Kalau masa anak-anak permainannya sudah bisa diketahui namanya anak-anak ya. Iya, suka main Ustaz ya. Suka main. Kalaupun main ya namanya main-mainan ya. Iya. Mobil, mobil-mobilan ya. Iya. Tapi kalau sudah mulai usia remaja, dewasa. Nah, pola berpikirnya sudah berbeda. Sudah tidak mau lagi dikasih mainan mobil-mobilan. Sudah kepengin punya mobil sungguhan beneran. Sudah tidak mau lagi main motor-motoran pakai gedebok pohon pisang itu ya. Iya. Nah, kalau masih kecil mau ya. Mau sekali. Mulai usia menginjak dewasa loh, mana mau dikasih seperti itu. Maunya dibelikan jenis Honda yang masa kini ya. Iya Ustaz, Ninja itu biasanya. Ninja terbaru, model terbaru. Semuanya model terbaru, enggak mau model kuno. Model-model 70-an, 60-an sudah ketinggalan zaman, enggak mau pakai ya. Ya. Walaupun sudah ada mungkin enggak mau ya. Iya Ustaz. Ya, ya. Itulah namanya perkembangan. Pola berpikir sudah berubah. Yang ketiga, di samping terjadi perubahan pada sisi fisik, yang kedua tadi pada pola berpikir. Kalau dulu teman bermain, ya, adalah ketika anak-anak, ya anak-anak. Dengan anak laki-laki dia bermain sepak bola atau sejenisnya. Ya, ketika sudah mulai usia dewasa, teman bermainnya pun sudah mulai berbeda. Ya, dia sudah mulai berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas. Kalau dulu masih kecil cuman di sekitar rumahnya ya. Iya, Ustaz. Kalau sudah mulai gede, mulai apa? Melanglang buana ini. Nah, sudah mulai kesana kemari, temannya pun mulai bermacam-macam. Nah, di sini mulai ada perubahan pola berpikir. Kalau dulu baju mungkin cukup satu model, namanya anak-anak ya. Iya. Masih nurut sama ayah dan ibunya. Kalau sudah mulai remaja, pola berpikirnya sudah beda. Loh, teman saya bajunya kayak gitu kok, masa saya seperti ini? Maka di sini ada perubahan pola berpikir. Yang ketiga, kata Syekh Utsaimin, mulai ada perkembangan dari secara akli. Secara akal, daya, kemampuan akal. Ya. Sehingga dari sisi fisik, cara berpikir dan akal itu ada perkembangan, perubahan. Karena di sini kata Syekh, li'annaha marhalatu an-numuwi. Karena pada masa ini adalah masa pertumbuhan. Sehingga dalam masa pertumbuhan ini fayahsudu lahu tatawurat sari'atun fitahawuli wa taqallub. Karena masa perkembangan maka terjadinya perubahan itu amat sangat cepat. Ya. Perkembangan sedang tumbuh sehingga kalau kita melihat dia akan cepat berkembang. Berpindah dan berbaliknya pun cepat. Sehingga ma'asyiral muslimin dari sinilah famin samma kana minadururi. Dari sanalah kata muallif penting sekiranya bagi kita semuanya mengetahui tingkatan marhalah-marhalah yang ada pada anak-anak kita. Antahaya alahu asbab, agar kita menyiapkan sebab-sebab wadab dan nafas dan menahan jiwa mereka dan wakabhi jima'iha dan berusaha mengendalikan segala keinginan-keinginan remaja-remaja dan pemuda kita, yakni dengan kendali yang hakimah. kendali arahan yang hakim, yang bijaksana. Terbimbing di atas bimbingan kitabullah dan sunnah rasul, allati tawajjahahu ila siratul mustaqim, yang bisa mengarahkan kepada siratul mustaqim. Ya, benar dia sedang berkembang, tapi tolong perkembangan diarahkan kepada yang positif. Jangan perkembangan yang sedang muncul itu diarahkan kepada hal-hal yang negatif. Ya, karena ada positif, ada negatif. Negatif. Ada kebaikan, ada kejelekan. Kemana anak-anak muda ini mau diarahkan, maka ini sangat tergantung kepada orang tuanya. Disinilah peran aktif orang tua untuk selalu memberikan kebijakan. Kebijakan, kalau mengekang untuk tidak boleh berpikir, ini juga keliru. Karena anak sedang berkembang, ingin bertanya, ingin mengetahui. Ya. Namun kalau seandainya dibebaskan sebebas-bebasnya, ini juga kekeliruan yang fatal. Ya. Apalagi serba ingin tahu. Ya. Serba ingin mengetahui apa yang dilihat oleh temannya, apa yang dilihat oleh lingkungannya. Kalau orang tua tidak mengendalikan, ini juga cukup fatal akibatnya. Sehingga muncullah kebebasan bergaul, ya, kebebasan bermain, sampai akhirnya anak tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang jelek, karena tidak ada kendali dari orang tua, dari masyarakat, dan dari penguasanya. Semuanya harus peran aktif dalam hal ini. Nah, sekarang kita akan mengetahui asbab dan solusinya. Apa sebabnya anak-anak kita atau remaja itu terjatuh kepada inhiraf, penyimpangan? Di antara asbab yang akan disebutkan oleh muallif yang pertama adalah al-faragh. Apa itu al-faragh? Faragh artinya waktu kosong. Waktu yang kosong. Waktu yang lewat tanpa diisi dengan kebaikan. Ya, waktu masa muda dibiarkan lewat begitu saja. Fal faragh da'un qital lil fikri wal aqli wat taqatil jismiyah. Sehingga waktu yang kosong ini merupakan penyakit yang bisa membunuh bagi pikiran anak-anak kita, remaja kita, akal dan kemampuan jismiyah. Kemampuan fisik mereka. Ya. Kenapa? Karena masa muda, kata muallif, jiwa di saat sedang tumbuh, berkembang menjadi anak yang tumbuh menjadi remaja atau mulai muda, ini harus diberikan kesempatan min harokatin wa amalin. Beraktivitas, ya. Memiliki kegiatan yang positif. Badan lagi tumbuh. Pikiran lagi berkembang. Kok dibiarkan kosong? Maka ini akan bahayakan bagi pikiran anak tersebut, akal dan kemampuan fisiknya. Wa idza kanat farighah, kalau waktunya kosong, tidak ada kegiatan atau aktivitas yang bermanfaat, ya, diisi dengan berpikir yang positif, kegiatan yang bermanfaat, ini akan menjadikan taballudil fikri, pikiran akan menjadi beku, ya, tidak berkembang. Juga apa? Wa du'ufat harakatun nafas, jiwa pun akan menjadi lemah. Anak muda ini dibiarkan bangun semaunya. Seharusnya dia bangun pagi subuh-subuh berangkat kemana? Ke masjid. Ke masjid lah, biarkan. Ya, kasihan. Begitu bangun tidur, langsung sarapan. Sudah sarapan, selesai, duduk di depan tontonan. Ya, hiburan sampai habis waktu masuk duhur. Waktu duhur seharusnya waktu sholat, dibiarkan apa? Tidur siang. Waktu lewat begitu saja. Waktu sore, kegiatan. Apa itu? Sepak bola. Pulang sampai malam. Ya. Capek, tidur malam. Bangun, nonton sepak bola. Sampai jam 2 malam. Terus demikian. Tidak ada kegiatan yang bersifat mendukung agamanya. Ya. Jadi, waktu lewat begitu saja. Tidak berpikir tentang hal-hal yang bisa membangun akalnya. Tidak bisa untuk berpikir yang positif untuk anak tersebut. Sehingga jiwa akan dikuasai dengan was-was. Was-was yang muncul karena tidak ada bimbingan agama. Dan yang muncul kata mu'allif adalah istaulat al-wasawis wal-afkar ar-radi'iyah. Pikiran-pikiran yang rendahan. Ya. Yang muncul bagi anak muda tersebut. Karena fisiknya sedang berkembang ya. Ya. Kadang berpikir yang belum saatnya dipikir. Ya. Dia ingin melampiaskan syahwatnya. Sehingga lahir larilah kepada pergaulan apa? Bebasnya. Bebas. Ya. Yang dipikiran itu sih itu yang seperti itu. Ya. Bukan pemikiran-pikiran bagaimana nanti kalau saya berbuat seperti itu. Sampai akhirnya kadang warubbama hadatsa lahu iradat sayyi'ah syarirah. Bahkan kadang karena nganggur dan jadi pengangguran, tidak punya kegiatan yang positif, pekerja yang menghasilkan uang juga tidak mau. Ya, berpangku dagu. Belajar agama juga tidak mau. Ya, akhirnya dia ingin makan enak, tidur nyenyak, hiburan apa namanya? Hiburan yang memuaskan. Akhirnya perfikirnya adalah pemikiran-pemikiran yang rendah. Ya, yang mengotori hati. Bahkan kadang kata mu'allif muncul keinginan-keinginan yang jelek dan keinginan-keinginan yang syarirah, yang jahat. Ya, ketika dia melihat tontonan, ya, yang belum saatnya dia apa kan? Ditonton. Ditonton. Maka ada dulu, zaman dulu, waktu saya kecil, itu ada istilah khusus 17 tahun ke atas. Atas. Artinya yang masih bau kencur, jangan sampai apa? Jangan sampai menonton. Menonton, usahanya. Bahaya, ya. Nanti bisa konslet. Iya saya. Kalau istilah konslet ya. Kalau sekarang ada batasan Ustaz ya. Nah, kalau zaman sekarang saya nasihatkan kepada remaja-remaja kita, betul kita perlu menerima hal-hal yang sifatnya kebaikan duniawiyah. Selama tidak menyimpang dari syariat. Ya. Yakni adanya alat-alat komunikasi yang begitu mudahnya, tontonan yang begitu mudahnya. Maka jangan sampai barakallahu fikum kebebasan tapi menjadi kebelabasan. Apa itu kebebasan yang menjadi kebelabasan? Artinya kebebasan karena memang manusia itu zaman sekarang kadang inginnya hal yang bebas, tapi kadang dimanfaatkan oleh syaitan untuk menjadikan kebebasan tadi terjatuh kepada penyimpangan dari siratal mustaqim. Ya, itulah waktu yang berharga. Lalu apa kunci atau upaya menangani problem yang pertama ini? Kata mu'alif, wa ilaju hadhil muskilah, dan terapi daripada problem pertama ini adalah ayas'a asyabu fitahsili amal yunasibuhu. Ini agar seorang remaja atau seorang pemuda berusaha. Naam. Mencari aktivitas yang sesuai baginya. Ya. Apa contohnya aktivitas kegiatan yang bermanfaat bagi remaja ini? Min qiraatin. Contohnya apa? Qiraah, ya. Qiraah itu bukan qiraah baca Quran yang itu ya, tapi qiraah yang dimaksud membaca bacaan yang bernilai positif. Ya, membaca Al-Quran itu yang paling pokok. Membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah para salaf dulu mereka memanfaatkan umur-umur mereka, waktu-waktu mereka untuk membaca, mengkaji hal-hal yang bisa merubah kebaikan-kebaikan bagi masyarakat mereka, yaitu mempelajari Quran was sunnah. Sampai Imam Bukhari rahimahullah, dikisahkan Imam Bukhari, seorang imam kaum muslimin yang mencintai sunnah, semuanya ngerti siapa Imam Bukhari. Bagaimana keadaan Imam Bukhari? Imam Bukhari, beliau pernah bangun di waktu malam. Yakni bangun di waktu malam dari tidurnya, ya. Maka ketika dia terbangun dari tidurnya di waktu malam, maka dia nyalakan lampu. Lampu di zaman Imam Bukhari tidak seperti kita, tinggal cetek, terang, nyala, ya. Kalau zaman Bukhari pakai minyak, ya. Setelah dinyalakan lampu, dia pun menulis faidah-faidah hadis yang beliau hafal. Setelah dia tulis, lampu dimatikan kembali. Ya. Setelah dia tertidur beberapa saat, kemudian dia terbangun kembali dan dinyalakan lampu. Sampai diriwayatkan di dalam kitab Bidayah wan Nihayah, yakni Ibnu Katsir, hatta kana yata'addadu dhalika minhu fi lailatil wahidah qariban min 20 marrah. Disebutkan dalam kitab Bidayah wan Nihayah jilid ke-11 halaman 28. Sehingga kalau dihitung dalam satu malam, kurang lebih 20 kali dia terbangun. Ya, untuk menulis apa tadi? Faedah ilmu tadi. Faedah-faedah hadis yang beliau hafal. Nah, ini pantas kalau dia dikatakan imam, ya, pemimpin. Karena ternyata di waktu malamnya dimanfaatkan untuk apa? Menambah ilmu, Ustaz, ya. Menulis ilmu, mempelajari ilmu. Ya, terbangun bukan untuk nonton bola, atau apa namanya, mengamati bagaimana bikin gol yang canggih begitu, bukan, ya. Tapi bukan, yang dipelajari adalah hadis. Dan ini manfaatnya besar, sampai hari ini masih bisa dirasakan, ya. Umat Islam begitu besarnya mengambil faedah dari Imam Bukhari, dari hadis-hadis beliau. Ini ternyata kalau malam bangun sampai 20 kali. Kalau kita berapa kali bangunnya? Satu kali saja nonton. Satu kali pun total nulis apa, ya. Boro-boro nulis atau membaca kadang, ya. Ya, inilah bedanya kita dengan Imam Bukhari. Sehingga barakallahu fikum, hendaklah seorang pemuda atau remaja memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya, apalagi yang namanya waktu. Ini di samping untuk membaca, kata muallif, gunakan juga al-tijarah, atau mungkin untuk tijarah. Kalau dia punya kecenderungan, ya, untuk tijarah, berdagang, berniaga, ya, maka manfaatkan kemampuan tadi. Nah, jaganya yang nilai positif, ya, ya, ikhtiar. Au kitabah, atau menulis al-khairiha, atau yang selainnya. Mima yahulu bainahu wa baina hadzal faragh, kegiatan yang bisa untuk menghalangi antara dirinya dengan waktu kosongnya. Jadi tidak ada istilah waktu nganggur. Bahasa kita nganggur, ya? Nganggur, ya. Nganggur itu bahasa apa ini? Bahasa Indonesia kayaknya. Pengangguran itu. Oh, nganggur bahasa Indonesia, ya. Pengangguran, ya. Ya. Jangan lewatkan. Nanti menyesal kalau sudah tua. Ya. Penyesalan biasanya di depan atau di belakang? Di belakang, Ustaz. Di belakang. Jangan sampai kita menyesal. Karena waktu yang lewat tidak mungkin kembali. Dikatakan oleh seorang penyair, wa ma lam yaduk murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatih. Ya, kata penyair, wa ma lam yaduk, siapa saja yang tidak mau merasakan, malam yaduk, siapa saja yang tidak mau mencicipi. Apa itu? Murata'allumi sa'ata. Pahitnya saat mencari ilmu. Malam yaduk murata'allumi sa'ah. Siapa saja yang tidak mau mencicipi pahitnya. Saat-saat mencari ilmu. Walaupun pahitnya itu cuma sesaat. Sebentar. Ya. Apa akibatnya siapa yang tidak mau mencicipi pahitnya orang mencari ilmu walaupun sesaat? Tajarra'a dhulal jahli tula hayati. Maka dia akan terjatuh kepada kehinaan. Kehinaan daripada orang yang bodoh sepanjang hidupnya. Ya. Wa man fatahu ta'limu waqta syababih fakabbara 'alaihi arba'an liwafatihi. Ya. Siapa yang luput, wa man fatahu ta'limu, siapa saja yang luput dari mencari ilmu waktu mudanya. Ya. Siapa saja yang luput mencari ilmu di waktu mudanya. Fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Innalillahi wa inna ilaihi. Maka ucapkan apa? Takbir untuk mengelati. Takbir 4 kali karena matinya. Artinya apa? Kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sudah beruban kok belum bisa membaca Quran. Innalillahi. Karena itu musibah bukan? Musibah besar. Musibah. Musibah kecil atau besar? Besar sekali. Besar. Walaupun kematiannya dia kekubur juga musibah. Ya. Banyak orang yang sudah punya cucu kalah sama cucunya. Ya. Cucunya doa-doa hafalan tiap hari itu hafal ya. Hafal loh. Ya. Tapi masa lo kakeknya apa? Sama sekali. Salah. Karena apa? Rupanya masa mudanya tidak digunakan untuk apa? Perkara yang bermanfaat ada. Nah, saja. Masa mudanya lewat begitu saja. Ya. Itulah nasihat seorang penyair. Ya. Oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, mengingatkan kepada kita dalam hadis Tirmidzi rahimahullah dari Abu Hurairah. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, badiru bil amal, bersegeralah kalian beramal. Saban, adanya 7 perkara. Apa itu? Hal tantadiruna illa faqran munsiya. Ya, ini ada 7 perkara yang apakah kalian akan menunggu datangnya 7 perkara itu? Apa itu? Sebelum datangnya 7 perkara itu, faqran munsiya. Jadi bersegera sebelum datangnya musibah yang akan menghalangi kita terhalang beramal. Apa itu? Faqran munsiya, kefakiran. Ya, ini ditimpa kefakiran munsiya yang menjadikan orang itu lupa mengingat Allah. Ya, ditimpa kefakiran tapi jadi lupa sama Allah. Ya, itu adalah musibah. Ya, dulu ketika masih belum memiliki kecukupan, kadang berjanji, saya nanti kalau sudah kaya akan apa? Beribadah dengan baik, iya. Dengan sungguh-sungguh. Karena sedang fakir. Karena memang kadang fakir itu menjadikan orang itu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kefakirannya menyibukkan dirinya dari mengingat Allah, beribadah kepada Allah. Disibukkan mencari yang bisa mencukupi makan, minumnya, dan tempat tinggalnya. Ya, melupakan banyak kewajiban kadang. Kadang, barakallahu fikum, orang yang sudah diberi kecukupan pun kadang lupa zakat, sedekah. Ya, karena takut fakir. Ya, dia sudah cukup hartanya tapi lupa zakat karena takut fakir. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, auhinan mudghiyan, atau kaya. Hinan itu kaya, cukup, diberi kecukupan, tapi mudghiya, diberi kecukupan yang kadang menjadikan orang itu melampaui batas, ya, bersegera beramal sebelum menimpa musibah. Apa itu? Orang tersebut bersikap melampaui batas di saat diberi kecukupan. Kalla innal insana layatgha arra hustahna. Jangan demikian, kata Allah dalam surat Al-Alaq ayat ke-6. Sesungguhnya manusia itu layatgha, pasti melampaui batas, arra hustahna, ketika dia merasa cukup. Kemudian yang ketiga, al maradon mufsida, atau sakit yang membinasakan, ya, membinasakan kehidupan manusia. Karena kalau manusia sedang sehat, apalagi masih muda, ya, itu dia punya kesempatan, masih seger, masih longgar waktunya, masih sehat badannya, ya, masih ada yang menopang kebutuhannya, kan gitu. Iya, Ustaz. Lagi belajar, ini saya kurang buku, ah, orang tuanya belikan buku. Ini saya kurang kitab, ini tinggal dikasih orang tua. Pokoknya orang tua siap melayani apa yang diinginkan oleh anak muda tersebut, kan begitu? Iya. Tapi kalau sudah tua coba, nah, kalau sudah tua mau minta orang tua, sudah punya anak sendiri gimana? Nah, biasanya tidak enak, ya. Iya. Nah, masa sehat sebelum datang musim atau masa sakit, karena sakit kata Nabi, maradon mufsida, yang kadang membinasakan, membuat lemah badan, sehingga dikatakan di sini au maradon mufsida. Yang keempat, au haraman mufannida, atau haram. Haram itu masa tua yang mufannida, menghancurkan kekuatan. Karena kalau sudah tua semakin lemah. Seperti Allah katakan, Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwati dha'fa wa syaibah. Dalam surat Ar-Rum 54, Allah yang menciptakan kalian dari lemah, kondisi lemah karena setetes air mani. Ya, menjadi daging, lalu jadi daging, lalu ada tulang dibungkus, baru ditiupkan roh dalam kondisi lemah. Mimba di dofin kuah, setelah lemah jadi kuat, lahir ke dunia lama-lama menjadi kuat. Sumaja ala mimba di kuatin dofa wasyaibah, setelah kuat, ya, masa muda, datanglah masa lemah dan beruban. Rambut ini akhirnya juga apa? Ikut memutih. Sudah mulai menyala rambut ketika muda masih hitam, tapi kalau sudah tua mulai apa? Berubah. Nah, itulah mulai muncul lemah. Oleh karena itu, manusia selama masih tangkas, masih muda, hendaklah dia beribadah dengan tangkas, berusaha dengan sungguh-sungguh, ya, sebelum datangnya waktu lemah. Itu ketika sudah beruban. Bukankah Nabi Zakaria, ya, gimana ketika sudah mulai tua? Rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ra'su syaiba, wahai Rabbku, telah lemah tulangku dan rambut telah apa? Beruban, Ustaz. Menyala, beruban, ya. Artinya sudah lemah tulangnya, kekuatannya, ya, jasadnya sudah melemah, kekuatannya sudah melemah, sehingga sebagaimana dikatakan oleh penyair, ala laita syababu ya'udu yawman fa akhbirhu bima fa'ala al-mashibu. Kalau seandainya masa muda kembali walaupun satu hari, ya, mungkin apa tidak? Tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi itu angan-angan, ya. Lalu yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima sekarang, au mawatan mujhizan, atau hati-hatilah kalian untuk segera beramal, jangan menunggu-nunggu datangnya kematian yang tiba-tiba. Kematian yang begitu cepat. Begitu cepat artinya kondisi badan masih sehat, sedang mengendalikan mobil atau sedang naik motor, ya tiba-tiba apa mobilnya terbalik, atau mungkin sedang asik-asiknya kebut-kebutan naik motor, apa istilahnya nak muda sekarang, trek-trekan gitu, ngebut, saudarallah, motor nabrak tembok, eneng jalan, mati, ya begitu cepatnya kematian. Atau yang kata Nabi SAW, au dajjal atau dajjal basyarul ghaibin yuntador, dajjal sejelek-jelek hal yang ghaib yang ditunggu. Atau yang terakhir, awis sa'ata wassa'atu adha wa amar, atau hari kiamat. Segeralah beramal sebelum datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, itulah problem atau masyakil yang pertama, dan cara menanganinya yaitu dengan anak-anak kita, remaja-remaja itu diberi kegiatan yang bermanfaat agar waktu tidak lewat begitu saja. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada kesempatan ini. Segala salah dan kurang mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin, subhanakallahu bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.